أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yumiddin ya maba'an. Ikhwati azani Allah wa iyakum, masyarul muslimin, para hadirin jemaah sidang salat zuhur, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini, dengan curahan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan yang pertama, kita telah menyelesaikan sholat zuhur secara berjamaah. Dan yang kedua, Allah juga mempermudah kita untuk tidak beranjak dari tempat duduk kita dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Dan ini juga merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Allah juga telah berfirman dalam Al-Qur'an, terutama di surat Al-Fath ayat ke-27, Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu dengan membawa dua hal. Yang pertama adalah hudan, petunjuk. Yang kedua adalah dinul haq, agama yang hak. Para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mufassirun mereka menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan hudan itu adalah al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang hak, itu maksudnya adalah al-amalu salih, yaitu amal-amal salih yang mereka beramal berdasarkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua hal inilah para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, memenangkan, menampakkan Islam ini atas semua agama. Jadi Islam itu baru mulia atau tinggi di atas semua agama sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi." Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggikannya. Ternyata tingginya Islam itu dengan sebab yang pertama, pemeluknya memiliki ilmu. Berilmu tentang agamanya. Berilmu dengan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menuntut ilmu itu diwajibkan dalam agama kita. Dan dilarang orang Islam itu menjadi orang-orang yang bodoh dalam agamanya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian itu melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, meyakini sesuatu yang kalian enggak punya ilmu atasnya. Kalian tidak punya ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya setiap kita itu benar-benar memahami masalah ini dengan baik. Bahwasanya kita itu wajib mengetahui tentang agama kita. Kalau memang kita menginginkan Islam ini akan nampak di muka bumi ini sebagai agama yang tinggi, yang tidak ada yang meninggikannya, agama yang mulia, maka orang-orang yang memeluknya pun harusnya juga ditinggikan, harusnya dimuliakan. Tetapi kenyataannya kita lihat sekarang ini, kaum muslimin yang beragama dengan agama yang mulia, tidak ada kemuliaan atas mereka. Jauh dari kemuliaan. Yang ada mereka dihinakan. Yang ada mereka ini dilecehkan. Dan mereka tidak memiliki kekuatan. Lemah. Karena apa? Salah satu sebabnya, kaum muslimin tidak berilmu tentang agamanya. Jauh dari mengetahui agamanya. Makanya jangan aneh kalau seandainya kita lihat sekarang ini, umat Islam yang katanya umat mulia, tapi di mana-mana tidak ada suaranya. Kalaupun ada, suara merengek karena apa? Karena kelemahannya, kehinaannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengaitkan akan meninggikan dan memuliakan kaum muslimin itu ketika kaum muslimin mengerti tentang agamanya. Kembali mau mempelajari agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum az-zara wa taraktumul jihada fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kaum muslimin ini telah jual beli dengan cara-cara yang tidak benar di dalam mencari dunia, kaum muslimin sudah tidak memakai aturan agamanya. Sudah semuanya saja. Yang penting dia mendapatkan sesuatu dari dunia. Salah satunya adalah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjual beli dengan sistem inah. Salah satu sistem riba yang tidak dibenarkan dalam agama. Kemudian selain mereka berjual beli dengan sistem yang tidak benar, karena jauh dari agamanya, tidak mengerti tentang ajaran agamanya, maka mereka pun akhirnya disibukkan dengan keduniaan. Udah carinya gak benar, pun hidupnya sibuk dengan keduniaan. Dan ini ditandai, kata Rasulullah SAW, sibuk dengan perdagangan dan juga peternakan. Karena dulu gambaran kaum muslimin di dalam berusaha, ya kalau gak berdagang, berternak. Kalau gak berkebun. Jadi, sudah sibuk dengan seperti itu. Sehingga dunia ini apa? Menjadi tujuan hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran, وَبْتَغِ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah oleh kalian, gapailah oleh kalian apa-apa yang telah Allah siapkan buat kalian dari negeri akhirat. Allah menyuruh kita menyibukkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menuju negeri kebahagiaan, negeri kekekalan, yaitu negeri akhirat. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga mengatakan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan kalian lupakan nasib kalian di dunia. Artinya, dunia itu cuma sarana saja. Bukan tujuan. Tujuan akhirat. Maka jangan sampai dengan sebab dunia, kita melalaikan akhirat. Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan hakikat diri kita sebagai hamba Allah. Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah ingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi budaknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka membudakkan dirinya kepadaku, menghambakan dirinya kepadaku. La uridu minhum min rizqin. Aku tidak mengharapkan kepada mereka yang telah aku ciptakan agar mereka memberikan rizki kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan itu. Wa ma uridu ayyutimun. Dan Allah juga tidak menginginkan dari kita sebagai hamba-hambanya memberi makan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Dan Allah adalah zat yang kokoh lagi maha hidup, yang memiliki kekuatan dan berdiri sendiri. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan rizki. Maka jangan sampai ketika kita mencari rizki, kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kebanyakan terjadi pada kalangan manusia. Dunia jadi tujuan, akhirat cuma sarana saja. Makanya sering kita mendengar sebagian orang tua, atau mungkin orang tua kita sendiri, itu menasihati kita, agar benar-benar kita itu kerja yang sungguh-sungguh. Cari dunia itu yang sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Nah inilah yang akhirnya di dalam benak kita tertanam cinta sama dunia. Pokoknya semangat cari dunia, tapi jangan lupa sholat. Sholat zuhur jam 3 pun gak apa-apa, yang penting jangan lupa sholat. Padahal Allah menyuruh kita untuk apa? Cari akhirat. Dunia itu cuma jangan dilupakan. Jangan dilupakan saja berarti apa? Ya sekedarnya saja. Karena bukan tujuan kita. Harusnya orang tua kita atau kita menasihati anak-anak kita disuruh agar apa? Jangan malas-malasan sholat. Sungguh-sungguh sholat. Perhatikan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa cari dunia. Nah begitu. Jangan dibalik. Sebagaimana Anda tujuannya adalah pulang kampung misalnya kalau lebaran gitu ya. Tujuan Anda pulang kampung. Tapi itu Anda tuh mesti istirahat, mampir sebentar untuk istirahat di mana? Di tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan ini bukan tujuan kita, sehingga kita berlama-lama bernikmat-nikmat di situ, sehingga pulang kampungnya nggak jadi. Nah, ini kebalik nih. Nah dunia itu seperti itu, bukan tujuan, cuma sekedar saja, sebagai sarana saja, buat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang betul-betul selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tetap tidak melupakan dunianya. Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Allah memuji orang-orang yang mereka ini berusaha, betul berusaha. Tetapi usaha yang mereka lakukan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Dari mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka takut pada satu hari yang pandangan dan hati itu akan gemetar. Bagaimana tidak gemetaran? Mereka melihat betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba-hambanya dan di hadapannya ada neraka. Takut jadinya. Sehingga apa? Dia selalu mengingat Allah, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Tetapi apa? Dia tetap tidak melupakan usaha dia. Jual beli mereka tidak dilupakan. Nah, artinya posisi kita terhadap dunia para jemaah semua yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadikan dunia ini sekedar sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah. Dan ini yang banyak dilupakan oleh Allah oleh manusia. Sedangkan kita tahu para jemaah semua yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini butuh ilmu. Ini butuh ilmu. Makanya Ketika manusia tidak berilmu, akhirnya mereka merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan dunia. Maka penyakit pertama yang bakal timbul pada mereka adalah mereka takut mati. Mereka orang-orang yang takut mati. Sehingga mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Bagaimana enggak takut mati? Mereka sudah menyangka waktunya dihabiskan untuk mencari dunia. Dengan lelahnya mereka mencari dunia, masa ternyata dunia ditinggalkan? Udah capek-capek cari dunia, masa mau jihad? Maka enggak bakal ada yang mau jihad. Akhirnya apa? Takut mati. Inilah penyakit wahan. Kalau sudah seperti ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kehinaan pada kaum muslimin. Pada orang-orang Islam. Ketika mereka sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan keduniaan, mencari rizki dengan asal-asalan, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada mereka. Dan kemuliaan mereka baru kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai mereka mau kembali kepada ajaran agama mereka. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan pada kaum muslimin sampai mereka mau kembali kepada ajaran agama mereka. Makanya para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bakal tahu tentang ajaran agama kita kalau tidak kita belajar. Makanya mencari ilmu tidak bisa tidak. Ini merupakan kewajiban atas setiap kita. Kalau tidak, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita cari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan inilah ilmu yang selalu kita pinta. Setiap pagi selesai kita melakukan sholat subuh sebelum kita beraktivitas keluar dari rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita 3 doa. 3 permintaan. Iya, setiap paginya. Dan jangan lupakan doa ini. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Kemudian wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal yang sudah kita kerjakan dari pagi sampai malam dan kita mau tidur lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat kata para ulama, ini adalah ilmu yang melahirkan amal. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan amal. Makanya syarat kedua, Allah menjanjikan agamanya akan dimuliakan dan ditinggikan atas semua agama, sehingga pemeluknya pun akan dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka sudah berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar mengilmui doang tapi enggak pernah diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud dengan orang-orang yang bertakwa? Nah, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Maka ketika seorang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak dianggap ilmu yang bermanfaat. Tidak dianggap ilmu yang bermanfaat. Karena ingat, yang akan Allah timbang nanti pada hari kiamat bukan ilmu kita. Bukan ilmu kita, tapi apa kita? Amal-amal kita. Makanya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yang Allah akan timbang itu adalah amal-amal kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sekecil apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, kita akan lihat balasannya. Dan sebaliknya sekecil apapun, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan jelek yang kita lakukan, kita pun juga akan lihat balasannya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Lihat, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, siapa saja yang berat timbangan amalan kebaikannya, bukan ilmunya, bukan. Makanya orang yang sudah menuntut ilmu pun kalau ternyata ilmunya hanya ada di otaknya, di benaknya, tidak diaplikasikan dalam kehidupannya, maka apa? Ilmu ini tidak disebut ilmu yang bermanfaat. Tetap mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat agama Islam itu adalah agama amal. Ingat-ingat, hakikat agama Islam itu adalah agama amal, bukan agama slogan-slogan. Dia mesti beramal. Karena ketika kita bersaksi, mengucapkan syahadat sebelum kita masuk Islam, kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini apa? Perlu beribadah, perlu menyembah. Artinya kita perlu beramal. Kalau kita ngaku telah mengucapkan syahadat, kita mengaku sebagai orang muslim, tapi tidak nampak amal pada kita, omong kosong. Anda mau beramal sama siapa memangnya? Dituntut kita tuh beramal, dituntut kita tuh beribadah, dituntut kita tuh menyembah. Dan ini semua perbuatan-perbuatan amal. Makanya para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal inilah yang mesti kita ingat. Bahwasanya Islam akan mulia sehingga akhirnya orang-orang yang memeluk Islam pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal ini. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat dan yang kedua dengan amal soleh. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mengatakan liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dalam ayat lain, walau karihal musyrikun. Allah akan muliakan agama ini, Allah akan tinggikan agama ini sehingga tidak ada yang meninggikannya. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak suka. Tapi tetap ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah ketika kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Maka kita syukuri. Dan kita mesti semangat. Maka para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu yang paling penting dari semua ilmu yang penting, ilmu itu semua penting, enggak ada yang enggak penting. Tapi yang paling penting yang mesti kita ketahui itu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid. Karena ini adalah pondasi dasar yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Makanya panitia menghubungi saya untuk berencana membahas masalah tauhid. Masalah tauhid. Ini masalah yang sering kita dengar istilahnya, tapi ternyata pada prakteknya sering keliru manusia. Dia mengatakan dirinya bertauhid, padahal pada amalannya dia sangat jauh dari tauhid. Dan ini jugalah ilmu yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya ketika pertama kali kita meninggalkan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari kisah yang sangat panjang tentang perjalanan kematian seorang muslim dan juga kematian seorang kafir. Yang ketika seseorang itu meninggal dunia, maka ruhnya itu akan terpisah dari jasadnya. Dan ruhnya ini akan dinaikkan, dibawa oleh malaikat Munkar. Malaikat maut bersama kawan-kawannya ke langit. Setelah proses yang panjang dan jasad sudah dikuburkan, maka dibalikkan ruhnya ke jasadnya. Sehingga dalam kubur itu ruh dan jasad manusia itu bersatu kembali. Maka pada saat itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat ceritanya, datanglah kepada kita malakani azraqaini yusamma bihima Munkar wa Nakir. Maka pada saat itu datanglah kepada kita dua malaikat yang bentuknya biru kehitam-hitaman, yang mereka biasa dinamakan atau biasa dipanggil dengan Munkar dan Nakir. Maka kedua malaikat ini akan menguji kita, memberikan ujian kepada kita. Dan ternyata ujian yang pertama kali akan diberikan kepada kita adalah ditanyanya kita tentang tiga hal. Yang pertama tentang apa? Man rabbuka. Siapa Tuhan engkau? Siapa Tuhan Anda? Makanya pembahasan masalah tauhid ini adalah pembahasan yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang seorang hamba benar-benar mesti mengenal Tuhannya dengan baik dan benar serta bisa menunaikan hak-haknya dengan tanpa menguranginya. Tentunya pembahasan ini sangat panjang dan butuh safar ilmiah yang lama. Tapi ternyata pertemuan kita ini wallahualam bisawab sebulan sekali dan cuma setengah jam juga ya. Jadi ini sebenarnya bukan kajian. Kalau kajian itu butuh ya waktu yang panjang dan berkesinambungan. Bukan sebulan sekali, setengah jam. Enggak selesai-selesai. Makanya enggak bikin pinter-pinter jadinya. Ya saran saya kepada pengurus harusnya, yang namanya kajian itu berkesinambungan. Ya. Yang namanya proses belajar itu berkesinambungan. Sama kayak kita belajar ilmu dunia, ada tahapan-tahapannya. Memiliki buku panduan dan lain sebagainya. Jangan membebani berat kepada para da'i. Dipaksa untuk menyampaikan sesuatu yang panjang dengan ringkas. Yang akhirnya menimbulkan fitnah nantinya. Jadi bikin kajian itu berkesinambungan tiap pekan misalnya. Dengan bahas kitab tertentu yang ada buku panduannya. Sehingga jemaah itu benar-benar mendapatkan ilmu. Sebagaimana di sekolah ada buku panduannya. Ilmu dunia saja kita pakai buku panduan. Ilmu akhirat nggak pakai buku panduan, Masya Allah. Ya. Jadi kita ini memang sudah tidak adil sebetulnya dalam masalah agama. Makanya akhirnya kita ini banyak meninggalkan ilmu agama. Yang namanya kajian tidak seperti ini. Tidak seperti kita ini ya, cukup dengar saja gitu ya. Seakan-akan kita ini seperti Imam Bukhari. Dengar kajian, enggak pernah nyatet. Masya Allah. Selesai kajian baru dicatat semuanya, tanpa dikurangi. Mudah-mudahan kayak begitu ya. Bisa semua langsung ingat ya. Nah itu enggak apa-apa tuh. Tapi kebanyakan kita kan enggak. Makanya Rasulullah SAW memberikan trik. Di dalam belajar itu mesti menggapai jalan-jalannya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang keluar mencari satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lihat, Nabi SAW mengajarkan, kalau kita menuntut ilmu, kita tuh mesti mencari satu jalan. Maka jalannya ini, ada dua makna, kata para ulama. Yang pertama adalah makna hakiki. Jalan itu ya jalanan. Jadi ketika ada sumber ilmu, kita keluar jalannya, meniti satu jalan. Jalannya kita lalui. Sebagaimana kita sekolah dulu. Sekolahan kita jelas di sana, kita tiap pagi keluar, menempuh jalan itu. Kita kuliah keluar, menempuh jalan itu. Itu jalan yang pertama. Makna yang kedua, jalan itu artinya adalah cara-cara mendapatkan ilmu. Seperti kata Nabi SAW, bahwasanya qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu dengan menulis. Disuruh menulis. Makanya kita dulu sekolah di dunia, iya. Kita mencatat, kita merangkum, kita punya buku panduan, kita baca, nanti ada ujian. Nah, ini baru namanya belajar. Kalau gini cuma jiping saja, ngaji nguping ya. Cuma sekedar meluangkan waktu. Karena kebetulan jam istirahat gitu ya. Jadi sambil dengar, makanya sambil ada yang tidur, sambil ya karena ya sekedarnya saja. Maka ya mungkin hasilnya pun juga ya sekedar-sekedarnya juga. Ya, sekedar. Tapi kalau kita mengikuti bagaimana para ulama telah membuat buku, dan buku ini sama seperti buku-buku pelajaran yang lainnya untuk mempermudah penuntut ilmu, maka akan berhasil lah. Akan sampailah kita dengan ilmu yang kita harapkan. Mungkin ini saja motivasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya baru kita akan bahas atau baca sedikit pembahasan masalah tauhid. Mudah-mudahan pertemuan awal ini bermanfaat buat saya pribadi dan para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat menambah semangat kita dalam belajar dan menambah semangat kita dalam beramal dan membuat kita semangat untuk benar-benar menuntut ilmu sesuai dengan apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.